Video saat Gus Miftah berdakwah dan berselawat di sebuah kafe di Bali mendadak jadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, ia mengajak pengunjung dan pegawai kafe untuk berselawat bersama. Di balik video tersebut, Miftah Maulana atau yang akrab dipanggil Gus Miftah adalah pemilik pondok pesantren Ora Aji di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ia menuturkan ajakan berselawat di kafe bukan yang pertama baginya. Sejak 15 tahun lalu, pria berusia 37 tahun ini kerap menggelar pengajian di diskotik, kafe, bahkan lokalisasi pasar kembang. Sebenarnya kalau cuma selawat itu masih biasa. Di sana itu saya biasa menggelar adzan kemudian sholat berjamaah itu biasa. Di beberapa tempat itu adzan kemudian kita sholawatan, sholat berjamaah itu sebenarnya biasa. Kalau kemudian memunculkan kontroversi ini kan tempat masih begini-begini ya. Saya memahami itu. Maka yang komentarnya itu kan juga yang gak senang ngeri banget. Ajalah setan lah, kafir lah dan lain sebagainya. Jadi kontroversi metode dakwahnya yang nyeleneh, ia anggap perbedaan adalah bagian dari hidupnya. Boleh kamu mengkafir-kafirkan aku, boleh kamu mensat-satkan aku, boleh menyalahkan aku, tapi jangan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan, dengan Rasul. Apakah niatnya membuat mereka bertobat dan sebagainya? Bagi saya, hidayah itu butuh dijemput, harus dijemput. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu bukan karena saya sebenarnya. Tapi memang Allah sudah mengendaki dia bertobat. Ada beberapa yang nemui saya, terima kasih ya Gus, kita dibantu. Insya Allah jalan saya untuk segera berhijrah, insya Allah ada. Dan itu banyak yang jabri saya, termasuk mbak-mbak yang mau tanda kutip, maaf PSK. Gus, saya udah pulang ke kampung, terima kasih bimbingannya. Tak selalu mulus, ia kerap mendapat tantangan dari orang yang tak menyukai dakwahnya. Banyak yang ikut ngaji sudah dalam keadaan mabuk, gitu ya. Ya, walaupun kadang-kadang yang shift siang itu kan ketika datang waktu ngaji sore atau menjelang malam itu mereka sudah dalam keadaan mabuk. Itu ya biasa itu. Ya bagi saya resiko itu. Terus kemudian dulu ada tamu yang sudah mabuk, kemudian tahu kita ngaji sholat, dia ngamuk, itu juga ada. Dia ngamuk, marah-marah. Tak pernah memungut biaya tiap kali diundang untuk pengajian dan berselawat, ia ingin jemaahnya senantiasa bertaubat dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.